بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan permasalahan yang berikutnya. Adapun terkait dengan permasalahan-permasalahan talak, yang disebutkan, yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, maka sesungguhnya bukan itu tujuan disusunnya kitab ini, bukan untuk menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan talak. Dibawakannya di sini hanya untuk menunjukkan bahwasanya fatwa-fatwa para ulama, para a'immah, pendapat-pendapat mereka terkait dengan masalah talak tidak bisa dijadikan alasan, tidak bisa dijadikan hujjah untuk memperturutkan was-was. Tapi pada permasalahan berikutnya, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimah ta'ala, wa amma ma'afta bihil Hasan wa Ibrahim an-Nakhai wa Malik fi ihda riwayatain anna man syakka hal intaqada wudu'uhu amla wajaba alaihi ayatawadda' ihtiyatan. Adapun terkait dengan apa yang difatwakan oleh Al-Hasan, demikian pula Ibrahim An-Nakhai dan juga Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, barang siapa yang ragu apakah wudhunya itu batal atau tidak, maka beliau memfatwakan wajib bagi orang itu untuk berwudu kembali sebagai sikap kehati-hatian. Wala yadkhul fi shalah bi taharati mashkuk fiha, dan jangan dia masuk dalam amalan salat, ibadah salat dengan taharah yang diragukan keadaannya. Fahadi mas'alah niza' bainal fuqaha. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala, permasalahan ini sesungguhnya merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Terjadi silang pendapat, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Waqad qala al-jumhur, adapun jumhur ulama, minhum Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah wa ashabuhum wa Malik fi riwayat al-ukhra. Adapun jumhur ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad, demikian pula Abu Hanifah dan ashab beliau. Ashab Imam Syafi'i, ashab Imam Ahmad, ashab Abu Hanifah dan juga Imam Malik dalam salah satu riwayatnya menyatakan innahu la yajib alaihi alwudu. Tidak ada kewajiban untuk mengulangi wudu. Walahu ayusalliya bidalika alwudu alladhi tayakkanahu wa syakka fi inqida'ihi. Dan diperbolehkan bagi dia untuk salat dengan wudu yang dia yakini bahwa telah dia lakukan, sementara dia ragu atas batalnya wudu itu. Wahtajju bima rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu. Dan mereka, yaitu jumhur ulama, berpendapat, berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi, akhraja minhu syai' am la?" Apabila salah seorang dari kalian menjumpai sesuatu dalam perutnya, kemudian itu menjadi ganjalan, apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak? Fala yakhruju minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Maka jangan dia keluar dari masjid hingga dia itu mendengar suara atau mendapati bau. Wa hadha ya'umul musalli wa ghairuhu. Dan ini umum, mencakup orang yang sedang sholat ataupun yang tidak sholat. Wa ashab qaulul awal, adapun mereka-mereka yang berpendapat sebagaimana pendapat yang pertama, yaqulun, mengatakan as-salah thabituhu fi dhimmatihi biyakin. Keberadaan sholat sebagai kewajiban, sebagai tanggungan yang harus dilakukan oleh seseorang, ini suatu yang pasti. Wa huwa yashukku fi bara'ati dhimmah minha bi hadzal wudu. Sementara dia itu dalam keadaan ragu, apakah kewajibannya, tanggungannya ini telah hilang dengan wudu yang diragukan telah batal atau tidak. Fa innahu ala taqdir baqa'ihi hiya sahihah. Maka seandainya wudu itu masih tetap ada, maka tentunya salatnya sah. Wala taqdir intiqadihi batilah. Sementara kalau ternyata wudunya itu telah batal, tentunya sholatnya pun batal. Falam yataqan bara'atu dhimmatuhu. Maka tentunya orang yang seperti dalam keadaan tidak yakin, tidak pasti, apakah kewajibannya itu telah terlaksana, tanggungan untuk melakukan itu telah hilang. Wali'annahu syakka fi syartis salah. Hal huwa thabit am la? Fala yadkhul fiha bisyak. Demikian pula orang yang seperti itu dalam keadaan ragu terkait dengan syarat sholat, apakah syarat itu masih tetap ada atau sudah hilang, maka jangan masuk ke dalam sholat dengan keraguan yang ada. Wal akharun yujibuna an hada. Adapun yang lain, yang berpendapat lain, menjawab tep argumentasi tadi bi annaha salah mustanidah ila taharati ma'lumah qad syakka fi butlaniha fala yaltafit ila syak. Sholat yang dilakukan disandarkan pada taharah yang itu pasti, jelas, diketahui. Sementara yang diragukan adalah batal tidaknya taharah itu. maka tentunya keraguan itu jangan diperhatikan. Wala yuzilu wala yazilu al-yakin bihi wala yuzilu al-yakin bihi, dan jangan menghilangkan keyakinan dengan sebab sesuatu yang masih diragukan. Kama lau syakka hal asaba thawbahu au badanhu najasah. Sebagaimana seseorang yang itu ragu. Tep. Apakah pakaiannya, apakah badannya itu terkena najis? Fa innahu la yajib alaihi ghasluh. Maka tidak kewajiban bagi orang itu untuk mencucinya. Waqad dakhala fi shalah bisyak. Orang yang seperti ini tentunya apa? Dia akan masuk ke dalam sholat dengan membawa keraguan. Keraguan tentang badannya, pakaiannya ini terkena najis atau tidak. Fafarraku bainahuma bifarqain. Dan mereka pun membedakan antara dua perkara ini dengan dua perbedaan. Dua perkara, yaitu perkara tentang ragu, wudhunya telah batal atau tidak, dengan perkara ragu, dirinya, pakaiannya terkena najis atau tidak. Ihdahuma, perbedaan yang pertama, anna istinaban najasah laisa bisyarat. Walihada la yajib niyatuhu. Wa innama hiya mani' wal asal adamuhu. Tep. Menjauhi najis ini bukan syarat. Sehingga apa? Untuk seseorang itu membersihkan diri dari najis itu tidak diwajibkan adanya niat. Taib najis, taib adalah penghalang. Sementara asal dari segala sesuatu, yaitu tidak najis. Bikhilafil wudhu, maka tentunya berbeda dengan permasalahan wudhu. Fa'inau syarat, wudhu ini bukan syarat. Waqad syakka fi thubutihi fa'ina hada min hada. Sementara dia ini ragu. Wudhunya itu masih tetap ada atau tidak? Syaratnya itu telah terpenuhi atau belum? Maka dari sisi mana permasalahan wudhu ini bisa disamakan dengan permasalahan najis tadi? Adzani, perbedaan yang kedua, anahu qad kana qabla alwudhu muhdatsan wa huwa asl fi. Tep. Sebelum berwudu, seseorang itu dalam keadaan berhadas. Wal asl fi, dan ini keadaan asal seseorang. Itu dalam keadaan berhadas. Fa idza syakka fi baqaihi kana dalika ruju'an ilal asl. Ketika orang itu ragu tentang keberadaan wudunya. Tep. Maka tentunya ini kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Asalnya apa? Yaitu berhadas. Walaisal asal fihin najasah. Sementara terkait dengan permasalahan najis, tidak bisa dikatakan asal dari segala sesuatu itu najis. Hatta nakul idha syakka fi husuliha raja'na ila asal najasah. Hingga kita tidak bisa mengatakan kalau kita ragu terkena najis atau tidak, kemudian dikatakan kita tidak bisa mengatakan kembali kepada asal yaitu najis. Fahuna yarji ilal asal taharah Maka ada masalah najis ini. Kalau kembali kepada asal, maka asalnya itu apa? Taharah. Tidak adanya najis. Wa hunaka yarji ilal asal hadas. Sementara ada masalah wudu, kalau kembali kepada asal, yaitu kembali kepada asal keadaan seorang manusia, yaitu berhadas. Tep. Ini di antara argumentasi yang disampaikan oleh mereka-mereka yang berpendapat sebenarnya pendapat yang pertama. Qala al-akharun, adapun yang lain yang berpendapat sebenarnya pendapat yang kedua mengatakan aslul hadas qad zala bi yaqini taharah. Benar. Secara asal keberadaan manusia, keadaan manusia ada berhadas. Akan tapi hadas itu telah hilang dengan taharah yang yakin, yang pasti telah dilakukan. Fasarat hiyal asal. Maka taharah ini menjadi hukum asal dalam keadaan itu. Fa'idha syakakna fil hadas raja'na ilaih. Ketika kita itu ragu, apakah kita telah berhadas atau belum? Setelah hadas itu hilang dengan pasti, dengan yakin, maka kita kembali kepada hukum asalnya. Yaitu apa? Hadas itu telah hilang dengan suatu yang pasti, yang yakin. Yaitu dia telah melakukan toharah. Fa'ayna hadha minal waswas al-madhmuma syar'an wa aklan wa urfan. Lalu dari sisi mana permasalahan ini bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan dalil untuk memperturutkan waswas. Waswas yang jelas-jelas itu tercela secara syar'i, tercela secara akal, dan tercela secara urf. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.